Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini. Ayat yang ke-26 27 dari surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala memastikan kehidupan dua jenis manusia yang beriman dan beramal saleh, dan orang kafir yang melakukan kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di awal, di ayat yang pertama, lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berlaku baik, yakni beriman dan beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanu al-husna, untuk mereka, para pelaku kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna adalah surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Tidakkah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula? Yakni surga. Karena tidak ada kebaikan di hari akhirat kecuali surga. Dan inilah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Rabb kami, berikanlah kami dunia ini kebaikan. Yani ketaatan, kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di hari akhirat juga kami minta kebaikan. Kebaikan yang ada di sana adalah surga. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami dari adab api neraka. Maka di ayat ini Allah mengatakan lil ladzina ahsanul husna wa ziyada. Untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, kebaikan pula yang akan dia dapatkan, yakni surga. Wa ziyada, dan tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah semua tambahan-tambahan yang Allah berikan, bonus-bonus, sesuatu yang mereka dapatkan bukan karena amal saleh. Yakni yang diberikan tambahan-tambahan adalah pemberian yang di luar jangkauan kemampuan amal saleh mereka. Baik. Di luar jangkauan amal saleh mereka. Baik. Namanya tambahan. Ketika penduduk sorga telah masuk sorga semuanya, penduduk neraka juga tetap di dalam neraka, maka diserulah penduduk sorga, ya ahlal jannah. Baik. Wahai penduduk sorga, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji untuk kalian. Sekarang Allah Subhanahu wa taala pengen untuk menunaikan janjinya. Baik. Mereka penduduk surga mengatakan, apalagi yang Allah akan berikan kepada kami? Baik. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan timbangan amal saleh kami lebih berat? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kami ke dalam surga? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wajah kami cerah ceria? Yakni menurut mereka itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir dari wajahnya. Mereka pun bisa melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kenikmatan tertinggi yang didapatkan oleh para penghuni surga. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada saat itu cerah ceria, berseri-seri, gembira dalam hatinya, cerah di wajahnya, sambil memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus menjadi keyakinan kita bahwa orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan nikmat yang tiada tara, nikmat tertinggi, yakni memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwa orang-orang kafir mahjubun ini dihijabi, tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia ini tidak akan ada seorang pun yang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kemampuan untuk itu. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam ketika itu mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu agar supaya aku bisa memandangmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, engkau tidak mampu untuk melihat aku sekarang ini di dunia. Baik. Yani tubuh manusia ini sangatlah lemah. Di dunia ini tubuh manusia sangatlah lemah. Tidak mampu mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran kepada Musa dan seluruh umat manusia, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, kalau engkau masih tetap meminta sementara engkau tidak mampu untuk itu, tengoklah ke gunung ini. Gunung ini betapa kuatnya, kokoh, tangguhnya, kerasnya. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Gunung ini kalau aku tampakkan diri aku kepadanya dan dia masih tetap kokoh, tegar, maka engkau pun akan mampu melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri untuk gunung ini, maka gunung itu pun berhamburan, pecah. Dan Musa pun ikut terlempar, karena apa? Karena ledakan itu. Daka itu berhamburan, hancur. Nabiullah Musa pun terlempar. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan, tidak mampu, gunung saja yang begitu kokoh, yang terbuat dari batu, pecah, berhamburan, apalagi jasad manusia. Tapi maka Nabiullah Musa pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman akan melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil bahwa orang-orang beriman memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian, yakni Allah tabaraka wa taala nanti di hari kiamat. Baik. Ayanan dengan mata kepala kalian. Kama tarawna al-qamara lailatul badr, sebagaimana kalian melihat bulan pada saat purnama. Baik, la tudammuna fi ru'yatihi. Yang disamakan di sini adalah cara melihatnya. Bukan Allah disamakan seperti bulan purnama, enggak. Karena Allah tidak sama dengan satu apapun. Laisa kamitslihi syai. Tapi yang disamakan di sini adalah cara memandangnya. Bagaimana? Yani kalian bisa memandang Allah Subhanahu wa taala dari tempat kalian dimanapun. Tidak perlu berdesak-desakan. Sama seperti kalian melihat rembulan pada saat purnamanya semua orang bisa melihat bulan dari tempat mereka masing-masing. Tidak perlu berkerumun, tidak perlu berkumpul, tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Barakallahu fikum. Ini merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Dan ziyadah ini ditafsirkan oleh para ulama kita dari kalangan sahabat dan setelahnya dari para imam-imam kita. Mereka mengatakan ziyadah di sini adalah an-nazaru ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Barakallahu fikum. Dan ini kenikmatan tertinggi akan diraih, diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah. Dan orang-orang yang beriman pada saat itu tidak ada di wajah mereka qatar, ini debu atau hitam yang menutupi wajah mereka. Waladillah, dan juga tidak ada rasa hina rendah yang ada pada mereka. Mereka sangat bergembira, senang, bahagia. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka itulah para penghuni sorga, di dalam mereka kekal abadi selama-lamanya. Ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Setelahnya Allah mengatakan walladzina kasabus sayyiat, dan adapun orang-orang yang melakukan kejelekan, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka balasan amalan mereka. Walladzina kasabu sayyi'at, jazaa'u sayyi'atin bimitsliha. Balasan yang serupa, setimpal dengan apa yang mereka lakukan di dunia. Jazaa'u sayyi'atin bimitsliha. Wa tarhaquhum dillah. Dan mereka diliputi rasa hina rendah. Hina rendah. Sebagai contoh sederhana saja, di dunia ini ketika para penjahat ini, para begal ini, para pelaku maksiat ini di puncak-puncak kejahatannya, mereka pongah, mereka angkuh, mereka takabur. Ya kan? Ketika mereka merampok misalnya, dia semena-mena melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka menendang, mereka memukul, bahkan mereka membunuh, mereka memaksa, dan seterusnya. Seakan-akan dia penguasa. Dia senang dengan melakukan kejelekan-kejelekan itu. Tapi begitu dia ditangkap polisi, tidak pernah dia bisa mengangkat kepalanya. Nunduk aja terus. Ini baru di dunia ini, barakallahu fikum. Para pelaku maksiat, para koruptor, para subhanallah. Di dunia ini saja nampak sekali. Bahwa ketika mereka diseret, dipakaikan baju oranye, bahkan sebelumnya sudah digebukin juga, sudah dipukulin khas, mereka tidak bisa mengangkat kepalanya, nunduk aja terus. Namanya dillah, tarhaquhum dillah. Mereka diliputi rasa malu, rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. La haula wa illa billah. Penyesalan yang tiada arti. Allahul musta'an. Apalagi di hari akhirat. Ya, dulunya mereka congkak di dunia, takabur, sombong. Di hari akhirat mereka begini modelnya. Tarhaquhum dhillah. Hina, rendah. Ma lahum minallahi min 'asim. Mereka tidak dapatkan pembela, pelindung sedikit pun dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa melindungi mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ka'adama ushiyat wujuhum qita'an minal laili mudlima. Wajah mereka pada saat itu seakan-akan diliputi oleh malam yang sangat gelap. Muka mereka hitam legam. Barakallahu fikum. Beda dengan orang yang beriman. Cerah ceria, berseri-seri wajah mereka. Hati mereka penuh dengan apa? Rasa gembira. Adapun penghuni neraka ini, barakallahu fiik, wajah mereka legam, hitam seperti malam gelap gulita. Kemudian tertunduk senantiasa, dipenuhi rasa malu, rendah diri, penyesalan. Karena ma'ushat ujuhum kita amin alimul lima ulaika ashabun nar. Mereka itulah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Setiap mereka hendak keluar, dan inilah yang mereka usahakan. Pengen keluar terus. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap ada usaha mereka untuk keluar, mereka dibalikkan ulang, dan mereka tidak akan pernah bisa keluar. Barakallahu fiikum. Mereka pun meminta untuk dimatikan saja agar supaya selesai urusan. Mereka memanggil malaikat Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, yakni malaikat Malik, panggil Allah Subhanahu wa taala agar supaya kami dimatikan saja, supaya selesai sudah semuanya. Kata malaikat Malik, innakum makithun. Kalian tidak bisa kemana-mana, kalian tetap akan di sini. Apapun yang kalian usahakan, tidak pernah bisa kalian keluar dari sini. La haula wa quwwata illa billah. Ini dua ayat pengingat, barakallahu bikum, bahwa para pelaku kebaikan, orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh, tempat mereka adalah surga, dan mereka akan diberi tambahan-tambahan, dan tambahan tertinggi yang Allah berikan untuk mereka adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Muka mereka cerah ceria, bersih, bersinar-sinar. Barakallahu bikum. Kemudian hati mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Mereka inilah penghuni surga kekal abadi di dalamnya. Sementara orang kafir, musyrik, kufar, usah, wajah mereka legam, barakallahu fikum, hitam luar biasa, sama seperti malam. Hati mereka rendah hina, dipenuhi rasa sedih, takut. La haula wa quwwata illa billah. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu akan menghuni neraka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, dan semoga Allah SWT masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan kita diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa an-nazar ila wajhillahil karim, memandang wajah Allah yang mulia. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.